Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وآخر الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، sesungguhnya manusia ketika dia berada di alam dunia, maka di sana dia akan menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan. Ya, terlebih seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan cobaan-cobaan dari berbagai arah. Ya, apakah cobaan itu datangnya dari bisikan-bisikan setan, ataupun cobaan itu akan datang dari sisi manusia yang lain. Sehingga oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan-urusan kita. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, walaupun hadis ini ada yang mendoifkannya, namun ada pula yang menghasankannya, yaitu dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, termasuk kita di antaranya, mereka itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, khata'un, sebagaimana yang antum ketahui bahwa ini sighah al-mubalaghah, yaitu banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan dosa. Ya, baik dosa yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan tadi, mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga tidak ada manusia yang sempurna. Ya, maka istighfar ini selalu diperlukan bagi setiap hamba pada setiap keadaannya. Ya, baik dia berada di hadapan orang banyak ataupun lagi sendirian. Ya, maka selalu dia panjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Ibnu Majah, demikian pula Imam Ahmad dan Al-Hakim, dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami As-Saghir. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Demikian pula disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Ya, bahkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan-kesalahan siang dan malam. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dan saya kata Allah, aghfiru dhunuba jami'an, saya mengampuni dosa seluruhnya. Maka mintalah kalian ampun kepadaku, niscaya saya akan mengampuni kalian. Jadi amat rugi ketika seseorang hidup di dunia kemudian tidak ada rasa penyesalannya ketika dia melakukan suatu pelanggaran atau suatu dosa. Oleh karena itu Nabi SAW juga menyebut dalam hadis yang lain, watbi sayyatal hasanah tamhuha, ikuti perbuatan-perbuatan buruk itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan tadi. Jadi tidak ada alasan untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita kemukakan di depan tadi, bahwa manusia ini banyak melakukan kesalahan, sehingga ketika merasa dirinya sudah banyak melakukan kesalahan, kemudian tidak mau lagi untuk memperbaiki dirinya, tidak mau lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira seseorang sanggup untuk menghadapi adab Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah? Ya. Siksaan yang seberat-berat yang dia dapatkan di dunia tidak bisa dibandingi dengan siksaan yang paling ringan sekalipun ketika di akhirat kelak. Ya, paman Rasulullah SAW. Naam. Itu sudah siksaan yang paling ringan. Ya, ketika api neraka atau sendalnya terbuat dari anar diletakkan di kakinya, mendidih otaknya. Ini sudah siksaan yang paling ringan. Ya. Bagaimana lagi dengan siksaan-siksaan yang lainnya? Maka di sana akan banyak orang-orang yang menyesal. Banyak yang minta kepada Allah, kembalikan kami ke alam dunia agar kami bisa beramal saleh. Ya, agar kami bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun permintaan mereka tidak akan mungkin akan direalisasikan atau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Ini sebagai mukaddimah kita di pertemuan kali ini, sebagaimana yang tertera dalam jadwal atau dalam pengumuman, bahwa kita akan membaca salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa. Naam, sebelumnya ya, kita di sini mengganti kekosongan yang ada, yang seharusnya malam ini atau biasanya diisi oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abu Ali Usamah Hafizullah Ta'ala namun beliau berhalangan, maka kita pun memanfaatkan waktu yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebaikan kepada kita ketika kita berada di majelis-majelis yang kita mempelajari Al-Qur'an ataupun mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan pasal ya dararad dunub wal ma'asi. Dampak negatif atau bahaya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Dosa dan maksiat sebagaimana kita beri mukadimah tadi bahwa manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari yang namanya kesalahan. Maka beliau mengatakan ya yakni Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Falnarji' ila ma kunna fihi min dzikri dawa'id da'i." Maka kita kembali untuk menyebutkan atau membicarakan ya obat suatu penyakit ya alladhi inistamarra afsada dunyal abdi wa akhiratahu yang mana ya bila penyakit itu berkesinambungan atau terus menerus ya maka akan merusakkan dunia seorang hamba, demikian pula akhiratnya. Naam, jika seseorang tidak menyadari kalau dirinya telah melakukan suatu kesalahan dan kesalahan itu terus berulang. Ya, apalagi kalau dibantu dengan was-was iblis, rayuan-rayuan setan, nanti saja mumpung masih muda. Ya, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, terus lakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, nanti kalau sudah kira-kira melemah, kira-kira giginya sudah mulai lepas satu persatu, ya, atau kulitnya sudah mulai keriput, barulah Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah angan-angan iblis ya, untuk membinasakan manusia, untuk menghancurkan manusia dari jalan-jalan kebaikan. Famimma yanbaghi ayyulam anna dhunuba wal ma'asi tadur wala budda. Dari apa yang sepantasnya atau selayaknya untuk diketahui bahwa ad-dhunub dosa-dosa wal ma'asi dan perbuatan-perbuatan maksiat itu akan membahayakan, tidak bisa tidak. Ya, apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat itu akan membahayakan. Ya, maka jangan merasa aman. Ya, telah banyak contoh dan ibrah dari umat-umat terdahulu. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikirimkan kepada mereka siksaan. Ya. Wal iyad billah. Akibat dari perbuatan dosa atau meremehkan perbuatan maksiat. Wa anna dararaha fil qulub ka darari sumum fil abdan. Sesungguhnya bahayanya dosa dan maksiat tersebut ya terhadap hati seperti bahayanya racun yang ada di dalam badan atau jasmani. Ya, ketika seseorang banyak melakukan maksiat, maka akan melemah kemampuannya. Baik dalam beribadah, demikian pula dalam mengamalkan ketaatan-ketaatan. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan akan berkurang dengan perbuatan maksiat-maksiat. Sehingga maksiat itu jangan diremehkan. Ya, bersegera untuk kita bertaubat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ikhtilafi darajatiha fi darar. Nah, maka bahayanya pun akan bertingkat-tingkat. Antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, bahaya dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa hal fid dunya wal akhirah sarun wa dawa'an illa wa sababuhu ad-dunub wal ma'asi. Adakah kejelekan atau adakah kehinaan ya yang ada di dunia ataupun di akhirat, demikian pula penyakit, melainkan sebabnya karena dosa dan maksiat. Ya, sebabnya karena perbuatan pelanggaran terhadap hak-hak Allah ataupun terhadap hak-hak manusia yang lain. Dan kita jangan merasa aman, ya, mentang-mentang kita penuntut ilmu, ya, kemudian merasa aman mengambil barang temannya tanpa seizinnya, memakai sendalnya tanpa seizinnya, memakai sabun dan yang lainnya tanpa seizinnya. Ini kelihatannya ringan, tetapi inilah yang akan menjadi sebab Anda terhalang untuk bisa memahami, ya, pelajaran-pelajaran, demikian pula dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i kepada Al-Waqi', ya, syaqautu an waqi' suhifdih, saya mengadukan perkaraku tentang buruknya hafalanku kepada syekhnya, kepada waqi'. Maka apa bimbingannya? Arsyadani bitarkil ma'asi, membimbingku agar meninggalkan perbuatan maksiat-maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka ketika kita menghafal pelajaran susah, ya, ketika kita murojaah susah, perhatikan diri kita, perhatikan barang-barang kita, perhatikan makan dan minum kita. Ya, itu pertanda bahwa kita lagi melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu kita pun selalu meminta perlindungan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam mempelajari suatu ilmu atau suatu pelajaran. Faman ladzi akhrajal abawain minal jannah? Ya, apa yang menyebabkan kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa, ya, atau nenek moyang kita, apa yang menyebabkan keduanya dikeluarkan dari al-jannah? Ini kejadian-kejadian yang sudah lewat. Kejadian-kejadian di masa Nabi Adam alaihissalam. Namun bisa menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita. Ya, di saat seseorang keluar dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. Kami katakan kepada Adam, ini Allah yang menyebutkan, Allah yang mengatakan, wahai Adam, tinggallah anda dan istrimu di dalam surga. Ya, tinggallah atau diamilah ya bersama istrimu al-jannah, dan makanlah berdua ya suatu makanan yang baik di mana saja yang kamu ingini, yang kamu kehendaki. Kemudian wala taqrab hadhi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini. Allah sudah mengingatkan, wala taqraba hadhi syajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ya, fatakuna minadz zalimin, kelak kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Disebutkan dalam tafsir Miyasar, فَأَزَلْهُمَ الشَّيْطَانْ أَنْهَا فَأَخْرُجْهُمَا, maka syaitan menggelincirkan keduanya dan mengeluarkan keduanya. مِمَّا كَانَ فِيهِ, yang semula mereka di dalam al-jannah. Ya, jadi syaitan ini ya mulai dahulu sampai sekarang menjadi musuh kita atau menjadi musuh manusia. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din aduwwun, maka kami katakan turunlah ya sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, itu akan bermusuhan, menjadi musuh. Naam, sebentar, ini kayak masih lanjutan ayat ya, bukan tafsir Miyasar. Masih lanjutan ayat. Ya, fa azallahum asyaitan anha fa akhrajahum mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Ini masih lanjutan ayat. Belum sebutkan tafsirnya. Nah, maka syaitan menggelincirkan keduanya dari al-jannah. Ya, dan mengeluarkan mereka dari al-jannah, yang dari semulanya mereka di dalam al-jannah. Lalu kami katakan turunlah, ya, ihbitu, yang sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Dan bagi kalian di muka bumi itu ada tempat kediaman, wa mata'un ilahin, demikian pula di sana ada mata, ada perhiasan-perhiasan, ada kenikmatan-kenikmatan sampai pada waktu yang ditentukan. Naam. Disebut dalam tafsir Miyasar, fa'auqa'ahuma asyaiton, lalu kemudian syaiton menjerumuskan mereka berdua. Siapa tadi? Adam dan Hawa. Fil khoti'ah, dalam satu kesalahan. Bi an waswasa lahuma hatta akala minasyajarah, dengan cara dibisik-bisikin ya, atau bahasa kita dirayu ya, kepada keduanya dirayu. Hatta akala minasyajarah, sehingga kemudian keduanya memakan dari buah pohon tersebut. Fatasabbaba fi ikhrajihima minal jannah wa na'imiha, maka itulah yang menjadikan sebab dikeluarkannya mereka berdua dari al-jannah. Demikian pula wa na'imiha, kenikmatan, kenikmatan dalam al-jannah. Wa qala Allahu lahum ihbitu ilal ard. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lahuma kepada keduanya ihbitu ilal ard, turunlah kalian berdua ya di muka bumi. Yu'adi ba'dukum ba'dhon, Adam wa Hawa wa syaitan, dan di sana kalian akan saling bermusuhan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, yaitu Adam wa Hawa alaihi wassalam, demikian pula syaitan. Walakum fil ardi istiqrar wa iqamatun, dan kalian di muka bumi akan mendapati hunian-hunian dan tempat-tempat kediaman. Wantifai bima fiha ila waktin ila waqti intihai ajalikum, dan kalian bisa memanfaatkan apa yang di dalam di bumi tersebut sampai waktu berakhirnya ajal kalian. Fatalaqqa Adamu min Rabbih, lanjutan ayat. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu kemudian Nabi Adam ya alaihissalam menerima apa yang ada dari Rabbnya, beberapa kalimat, fataba alaih. Innahu watawwabur rahim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepadanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat dan maha penyayang. Naam. Maka oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa. Ya, seperti dalam ungkapan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana dholamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami, dan jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, maka sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Naam. Maka kita senantiasa bertaubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi di masa-masa sekarang ini. Ya, kadang sehat, ya, tidak lama kita mendengar, ya, sudah ada doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naam, pandemi yang menghantarkan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Tapi kita lanjutkan dalam kitab Ad-Dawa. Ya, faman alladhi akhraja al-abawayni minal jannah dari al-ladzati wan na'im wal bahjati was surur. Apa yang menyebabkan dikeluarkannya al-abawayni minal jannah, dua orang tua kita yaitu Adam dan Hawa, dari al-jannah? Nah, yang kita sebutkan tadi ya, ketika syaitan menggelincirkan mereka. Naam. Yaitu negeri yang penuh dengan kelezatan. Naam. Penuh dengan kenikmatan, keindahan dan kebahagiaan. Ila daril alami wal ahzan wal masaib. Lalu kemudian mereka menuju negeri ya yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan sesuatu yang tidak disenangi, penyakit-penyakit, kesedihan-kesedihan, musibah-musibah. Ya, sebagaimana yang kita diami dunia ini. Ya, kadang senang, kadang susah. Ya. Kadang mendapat pekerjaan, kadang tidak mendapatkan pekerjaan. Naam. Kadang uangnya cukup, kadang kekurangan. Demikian kondisi dunia. Sampai kemudian mereka akan meninggal, naam, berpisah dengan dunia. Di sanalah kemudian mereka akan menerima hasil dari upaya-upaya mereka ketika di alam dunia dari kebaikan-kebaikan mereka. Wa man alladhi akhraja iblis min malakuti sama. Bagian yang lain. Ya. Bukankah karena dosa yang menjadikan iblis keluar dari kerajaan langit? Wa taradahu wa la'anahu. Ya. Terusirnya dia dan terlaknatnya dia ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, maka di situ muncul kesombongannya. Naam, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Ya, disebutkan dalam surat Sad. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal 'alin? Ya, apakah engkau menyombongkan diri atau engkau merasa tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini kiasnya iblis. Jadi ada yang mengatakan bahwa pertama kali yang mengkias itu iblis. Dia mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, dari Adam alaihissalam. Engkau ya Allah menciptakan aku dari nar, sementara engkau ya Allah menciptakan dia min tin, dari tanah, ya, dari lumpur bercampur air. Iblis mengkias bahwa api itu lebih baik ketimbang tanah. Ya, ketika diperintah oleh Allah untuk sujud, dia tidak mau sujud, bahkan menyombongkan dirinya, bahkan mengkias, saya lebih baik dari dia. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka Allah mengatakan, keluar dari al-jannah, karena sesungguhnya kamu adalah orang yang melakukan pelanggaran. Ya. Orang yang melakukan suatu dosa. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya kamu akan mendapatkan laknatku pada hari kiamat nanti. Qal rabbi fa'andhirni ila yaumi ba'tsun. Dia mengatakan, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan. Ya, qala fa innaka minal mundhirin, maka Allah mengatakan, kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada waktu yang ditentukan. Qala fa bi izzatika la'ghwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, dengan kemuliaanmu ya Allah, saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Ini janji iblis. Ya, akan disesatkannya keturunan-keturunan Adam dan Hawa. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-75 sampai ayat yang ke-83. Nam, ayuhal ikhwah rahimakumullah, ini janji iblis kepada Allah, ya, dia akan mencari manusia-manusia yang menjadi temannya nanti, ya, di neraka. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis mengatakan, ya, ya Allah, engkau telah menyesatkan aku, maka niscaya akan saya duduki jalan mereka dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian saya akan mendatangi mereka, sungguh-sungguh saya akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, demikian pula dari kanan mereka dan dari arah kiri mereka. Berarti kita ini dikepung sama iblis, ya. Dari depan kita ada iblis, dari belakang kita ada iblis, dari arah kanan dan kiri ada iblis. Ini upaya-upaya iblis siang dan malam, ya, untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi yang bersyukur itu sedikit, yang kufur itu banyak. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, kalau kita sudah tahu yang semacam ini, atau pernah dulu kita belajar, naam, berarti dalam kehidupan kita banyak tantangan, banyak rintangan, ya. Terutama iblis sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menghadang, ya, Adam dan keturunan-keturunannya. Kalau kita melawan sendiri, maka kita tidak akan mampu. Bagaimana bisa kita bisa melawan? Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pun kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita pun dianjurkan untuk berta'awudz. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan upaya-upaya iblis ini untuk mengganggu manusia disebutkan dalam hadis Nabi, ketika azan maka setan itu lari menghindar, ya, sampai dia mengeluarkan angin agar tidak bisa mendengarkan suara azan. Setelah azan datang lagi dia untuk mengganggu orang yang sholat-sholat sunnah. Ketika iqamat lari lagi, setelah iqamat datang lagi dibisik-bisiki, ya, mungkin santri dibisiki, wah, tadi ada ikan bakar di belakang saya itu, nah. Sehingga sholatnya sudah tidak khusyuk. Naam. Bahkan kadang barang yang susah dicari itu bisa dia ketahui di dalam sholat. Oh, barang saya di sini tadi kusimpan. Siapa yang ingatkan? Iblis. Apakah kunci motor, apakah pulpennya, ataukah apanya? Ya. Ini usaha siapa? Usaha iblis. Ya, untuk mengganggu kita, sampai pun kita melaksanakan ibadah, iblis selalu mengganggu. Apalagi kalau enggak ibadah. Ya, tinggal ditarik. Ayo ke sana kita. Naam. Ya, ayuhal ikhwah rahimakumullah. Ini baru dua permasalahan yang kita baca, yang menyebabkan ya mereka keluar dari al-jannah, naam, disebabkan karena perbuatan maksiat dan perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran, naam. Namun Nabi Adam AS dan Hawa kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, naam. Namun iblis justru semakin meninggi kesombongannya, bahkan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya untuk menggoda manusia dari berbagai arah, naam. Sehingga kita pun jangan luput untuk selalu berzikir melindungi diri kita dari upaya-upaya syaitan, naam. Jangan kita biarkan syaitan terus menggoda kita dari berbagai arah, ya. Apakah karena pembicaraan biasa dengan kawan-kawannya kemudian tersinggung, kemudian terjadi perkelahian? Di belakangnya siapa itu? Iblis. Naam. Sebenarnya bisa dimaklumi, sebenarnya bisa diselesaikan, tetapi karena emosi yang terlalu tinggi kemudian hanya terjadi perselisihan. Maka selalu diingat, diingat dan diingat, di belakangnya itu ada iblis. Jangan diteruskan, ya. Tapi langsung beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, menjauh. Naam. Upaya-upaya syaitan, upaya-upaya iblis, ya, untuk menggelincirkan kita, maka kita berusaha untuk menjauhkan diri darinya dan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.